Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi hambanya kesempatan, waktu dan saat yang dengannya mereka mendapatkan pahala yang melimpah, mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu yang Allah SWT anugerahkan kepada umat ini adalah datangnya Syahrul Ramadan, datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang semestinya seorang menjadikannya sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Bulan Ramadan adalah madrasah imaniyah, madrasah yang akan menggembleng keimanan, momentum untuk seorang meningkatkan kualitas ilmu dan imannya, yang nanti akan kita sebutkan beberapa amalan dan sebagian yang dilakukan oleh salaf umat ini dalam memanfaatkan datangnya bulan Ramadan. Disebutkan dari sebagian salaf bahwa dahulu sebagian dari mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, memohon kepada Allah SWT untuk dipanjangkan umur hingga mendapati bulan Ramadan. Dan apabila bulan Ramadan itu telah lewat, setengah tahun atau 6 bulan mereka berdoa agar amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah memohon kepada Allah untuk diberi umur yang panjang, umur yang panjang sehingga bisa berjumpa dengan bulan yang penuh barokah. Ketika Ramadan datang, mereka memanfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk melakukan beragam ibadah. Setelah itu, 6 bulan setelah Ramadan, mereka memohon kepada Allah agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang masyhur yang terkadang diucapkan oleh sebagian orang, ya, doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Secara makna bagus. Namun kalau ini disandarkan pada Nabi alaihi salatu wassalam, hadis ini lemah. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Zaidah ibn Abi Raqqad. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tentang rawi ini, mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Artinya riwayatnya tidak bisa dijadikan patokan atau sandaran. Itu kalau seorang menisbatkan doa ini kepada Nabi, maka tidak bisa. Karena memang ini secara ilmu hadis, secara periwayatan, padanya ada rawi yang tidak bisa dijadikan sandaran. Itu hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di antara hal yang penting untuk kita ketahui sebelum datangnya bulan Ramadan adalah adab-adab terkait dengan bulan Ramadan. Amalan-amalan apa yang seyogianya dan bahkan semestinya kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian kesalahan-kesalahan apa yang semestinya kita hindarkan, yang banyak dari manusia melakukannya. Jadi kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan banyak sekali. Di saat puasa, di saat tarawih, di saat banyak sekali. Nanti sebagainya akan kita sebutkan insyaallah taala. Intinya seseorang sebelum dia masuk pada suatu amalan, sudah seyogianya dia membekali diri. Apa yang harus ia kerjakan? Hal apa yang akan bisa mencacati, bahkan bisa membatalkan dari amal yang akan dia lakukan? Hal ini penting, karena tanpa kita mengetahui seperti ini, bisa jadi kita melakukan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan kita menganggap puasa kita sah, menganggap kalau puasa kita itu apa? Ya, benar. Atau di sana ada sesuatu yang dianggap batal padahal tidak batal. Contoh, sebagian orang, dan ini termasuk kesalahan di bulan Ramadan, dia menyengaja ketika mendengar adzan subuh itu justru malah berdiri untuk makan dan minum. Kalau muadzin tadi mengumandangkan adzan dalam keadaan sudah terbit fajar, tidak sah puasanya. Ini termasuk kesalahan, walaupun mungkin di sini enggak ada, tapi ada melakukan seperti itu. Justru ketika azan subuh dikumandangkan, dengan catatan azan tadi sudah masuk waktu ya, kemudian dia malah berdiri makan dan minum, ini tidak sah puasanya. Karena kebodohannya. Ya. Atau orang mengatakan, ya, orang mengatakan, saya bisanya puasa hanya setengah hari, maka ya saya puasa setengah hari saja. Kan Allah tidak membebani orang di luar dari kemampuannya. Oh, ini tidak benar. Betul, Allah tidak membebani orang di luar dari kemampuannya. Kalau memang kamu itu sakit, ya, kalau memang kamu itu sakit, tidak mengapa. Jadi kamu tidak ada apa-apa, alasannya saya ini lapar, saya ini letih, saya haus. Yang namanya orang, ya apa namanya, puasa ya haus, ya lapar, ya letih, itu satu hal yang biasa. Sehingga jangan kemudian kita salah dalam menafsirkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seorang di luar dari kemampuannya. Kamu mampu sebenarnya. Kamu mampu kecuali kalau kamu puasa, ya. Misalnya kamu hampir pingsan. Karena misalnya kamu tinggal di negara yang siangnya 20 jam, malamnya cuma 4 jam. Ada seperti itu. Jadi kamu puasa dulu. Sama dengan orang misalnya, ya. Dia sebagai petugas pemadam kebakaran. Datang bulan Ramadan. Dia enggak ngerti akankah siang nanti ada tugas atau tidak. Dia tetap puasa, dia sahur, dia puasa. Soal nanti ada tugas yang berat yang dia harus membatalkan puasanya tidak jadi soal. Tapi jangan dia meniatkan tidak puasa. Karena dia tidak tahu apakah hari itu ada tugas atau tidak. Jadi niatkan puasa dulu. Soal nanti ada tugas yang berat yang dia harus membatalkan puasanya. Karena itu memadamkan misalnya gedung yang besar, maka itu urusan lain. Ini penting. Kemudian juga di sana ada sesuatu yang dianggap batal padahal tidak batal. Contohnya seorang yang dia itu makan di siang Ramadan dalam keadaan dia itu memang lupa. Lupa kalau dia itu ya sedang puasa. Ini sebenarnya rezeki dari Allah yang Allah kirim kepada orang ini. Jadi orang ketika dia makan di siang Ramadan dalam keadaan lupa, dia makan, dia minum karena lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Adapun orang yang melihatnya, ya dia menegur. Bagi orang yang puasa itu rezeki, bagi yang melihatnya mengingatkan. Ya, mengingatkan. Hal ini penting. Jadi jangan sampai seorang masuk pada satu amalan kemudian dia tidak ngerti ketentuan-ketentuan yang berlaku padanya. Jangan-jangan dia puasa kemudian dia tidak tahu apa yang membatalkan puasa kemudian dia melakukannya. Ya, kemudian dia menganggap puasanya sah. Contoh suntikan. Yang disuntikkan, cairan yang disuntikkan dalam tubuh, ini bermacam-macam. Kalau itu suntikan misalnya untuk menyuplai bahan makanan ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa. Infus misalnya juga ini membatalkan puasa. Tapi vaksin, ya, dan semisalnya ini tidak, karena ini bukan menyuplai bahan makanan, dibedakan. Sama-sama masuk cairan masuk dalam tubuh, tapi ini ya menyuplai bahan makanan, yang ini bukan, lain hukum. Lain apa? Lain hukum. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan salah satu dari 12 bulan dalam Islam yang Allah lebihkan dengan sekian banyak istimewaan. Walaupun dalam istilah syariat Ramadan bukan termasuk Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum, bulan-bulan suci yang itu tidak boleh seorang untuk memulai peperangan di situ, itu ada 4 bulan. Ramadan tidak termasuk. Itu apa? Bulan Rajab, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Salasun sardun wa wahidun fardun. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan sendiri. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Arba sendiri adalah Rajab, Ini namanya Asyhurul Hurum, bulan-bulan suci, bulan-bulan haram bagi seorang untuk memulai pertempuran. Memulai apa? Pertempuran. Adapun pertempuran jika itu terjadi sebelumnya kemudian berlanjut sampai bulan-bulan ini tidak mengapa. Dulu perang pertama yang terjadi antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin itu perang Badar, terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Mungkin orang-orang musyrikin menganggap bahwa muslimin ketika puasa mereka lemah fisiknya, lemah kekuatan fisiknya, padahal yang namanya kuatnya fisik tidak semata-mata karena ya ada asupan gizi. Ketika memang hati dipenuhi dengan iman, kekuatan iman ini melebihi kekuatan apa namanya, kekuatan iman yang ada pada hati seorang dan rasa tawakal kepada Allah yang ada pada diri seorang melebihi daripada sekedar ya asupan gizi. Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan kesederhanaannya makan beliau biasa, tapi kuatnya beliau dalam ibadah luar biasa, kuatnya beliau dalam tahajud luar biasa, melebihi anak muda. Sampai Ibnu Mas'ud pun waktu itu hampir membatalkan sholat malam dengan Nabi karena saking panjangnya sholat malam Nabi waktu itu. Waktu itu Nabi sholat sendiri, Ibnu Mas'ud datang nempel. Kembali kepada, kita akan sebutkan beberapa keutamaan bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan bukan bulan suci yang dimaksud, bulan yang dilarang untuk memulai peperangan, namun tidak mengapa kita bisa mengatakan bulan suci Ramadan, bulan ya yang penuh barokah. Kalau dimatakan, apa boleh kita mengatakan Ramadan tanpa mengatakan bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Hadis yang mengatakan tentang jangan mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah nama dari nama Allah, tapi katakan bulan Ramadan, ada kalimat bulannya. Hadis tentang ini lemah. Jadi disebutkan dalam ya hadis yang lemah, la taqulu Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illahi walakin qulu syahr Ramadan. Janganlah kalian mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah. Akan tetapi katakanlah bulan Ramadan, ada kalimat apa? Bulan Ramadan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisun dhaif. Ini hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Abu Ma'syar Najih Al-Madani dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah marfu'an. Ibnu Adi menyatakan hadis ini lemah karena padanya ada Abu Ma'syar. Ada Abu Ma'syar. Jadi tidak mengapa seorang mengatakan Ramadan tanpa memberi embel-embel bulan Ramadan. Bahkan di sana ada hadis yang sahih yang secara jelas dan gamblang menunjukkan bolehnya mengatakan Ramadan tanpa memberi tambahan bulan Ramadan. Rasul mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan, Rasul tidak menyebutkan bulan, tapi Ramadan. Jadi tidak mengapa. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah semata, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah syahrus saum. Ia adalah bulan puasa. Bulan yang seorang disyariatkan untuk berpuasa. Dari 12 bulan, 1 bulan. 1 bulan seorang diwajibkan puasa. Itu pun puasanya bukan ya 24 jam. Tapi dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Di antara faedah puasa yang pertama adalah at-taqrub ilallahi ta'ala bi tarkil mahbubat linaili ridallah. Puasa adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang disenangi oleh jiwa ini dalam rangka meraih ridha Allah. Jadi pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan seorang mengeluarkan harta, ada yang seorang mengekang keinginan jiwanya dari perkara-perkara yang ia sukai, yang hukum asalnya halal, makan, minum, berhubungan sama istri. Namun dia kekang hal itu semua di saat dia puasa. Kalau yang aslinya halal saja dia kekang demi meraih ridha Allah SWT, apalagi perkara yang haram. Sehingga puasa akan melatih masing-masing pribadi untuk menjadi orang yang siap untuk mengekang hawa nafsunya. Seorang jangan bermimpi akan bisa mengalahkan musuh, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di medan laga, kalau musuh yang ada dalam hatinya, dalam dirinya belum bisa dia tundukkan. Musuh yang terus ada dan selalu orang wajib untuk memeranginya adalah hawa nafsu, yang akan memberatkan seorang hawa nafsu ini dari melakukan ketaatan. Hawa nafsu yang membisikkan untuk melakukan kejelekan. Ini tercermin di antaranya pada amalan puasa. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang pejuang adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan puasa adalah salah satu bentuk seorang mengekang ya hawa nafsunya demi meraih ridha Allah. Untuk mendapatkan surga Allah tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mendapatkan negeri kemuliaan butuh seorang dia berjuang mengekang hawa nafsunya dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jika seorang dia sudah melatih dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang halal, namun karena momen tertentu dia dilarang melakukannya, apalagi perkara-perkara yang haram. Sehingga tadi sudah kita katakan Ramadan adalah madrasah imaniyah. Bulan Ramadan adalah madrasah yang akan menggembleng keimanan seorang untuk ya semakin berkualitas keimanan seorang, semakin bertambah keimanan seorang. Kemudian di antara keutamaan puasa adalah al-husul ala taqwa, didapatkannya predikat muttaqin, predikat orang bertakwa bagi orang berpuasa. Seorang yang berpuasa dia akan meraih predikat orang yang bertakwa, yang Allah akan mudahkan urusannya. Orang yang bertakwa Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan meraih ya surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari amalan puasa, seorang menjadi tahu besarnya kadar dari nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Seorang akan merasakan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika dia di siang Ramadan mengekang ya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makanan, minuman dan yang lainnya. Padahal di saat dia buka puasa beragam makanan, beragam minuman yang lezat, ya tersedia. Dia merasakan dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, letih, haus, lapar. Padahal ketika dia sahur, hidangan lezat. Ketika berbuka, minuman dan hidangan lezat. Lalu seperti apa orang-orang yang setiap harinya ekonomi mereka lemah, kondisi mereka itu ya kesulitan yang mendapat bahan makanan, sehingga puasa akan memunculkan jiwa derma, akan memunculkan pada diri seorang sikap menyantuni al-fuqara wal-masakin, menyantuni orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini diantara faedah puasa. Bukan hanya ritual yang kita kerjakan kosong dari makna. Kalau seperti ini hampa kita puasa, lewat aja. Ketika kita menjalankan ibadah kemudian kita gak ngerti tujuan dari ibadah itu, kita selesai dari puasa gak ada bekasnya. Kita selesai dari menjalankan puasa tidak ada pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah saya katakan, hendaklah bulan Ramadan ini dijadikan ya momen berharga begitu meningkatkan keimanan kita. Kemudian juga dengan berpuasa maka Allah SWT akan memberikan kepada orang berpuasa sehatnya tubuh. Karena pola makan yang teratur ya dengan sisin Allah di antara sebab ya seorang itu mendapatkan kesehatan tubuh. Sehatnya tubuh bagi seorang muslim sangat bermanfaat. Orang mukmin yang kuat beda dengan orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Anda ketika sehat, Anda bisa beramal, bisa bekerja, bahkan mungkin bisa membantu orang. Jadi ketika Anda sakit, Anda sulit untuk beramal, Anda mungkin bahkan merepotkan orang. Namun ketika Anda sehat, ya alhamdulillah Anda bisa beramal, bahkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini diantara faedah dari puasa. Kemudian diantara keutamaan bulan Ramadan, bahwa ia adalah Syahrul Quran, bulan yang pertama kali Al-Quran diturunkan. Ada faedah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran secara gelondongan dari apa namanya Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Kemudian Allah turunkan dari langit dunia kepada Nabi alaihi salatu wasalam selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian. Ada yang di bulan Syawal, ada di bulan Dzulqa'dah, ada yang di bulan Dzulhijjah. Jadi ketika Anda membaca misalnya hadis yang mengatakan bahwa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini turun ketika Nabi wukuf di Padang Arafah, berarti di bulan Dzulhijjah. Kemudian bagaimana Anda mensinkronkan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu di bulan apa? Di malam apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Syaban, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ini yang benar. Lailatul Qadri itu adanya di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadri itu pun adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bagaimana Anda mensinkronkan ayat ini bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri dengan hadis yang mengatakan bahwa turun ayat pada Nabi ketika wukuf di Arafah, berarti bulan haji. Jawabannya, tidak ada pertentangan. Ayat yang mengatakan Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, Allah turunkan secara gelondongan. Maksud gelondongan ini keseluruhan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, namanya Baitul Isyah. Di malam namanya Lailatul Qadri. Kemudian setelah itu turun kepada Nabi, dari langit dunia turun kepada Nabi selama 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena Nabi beliau diutus oleh Allah dan akan menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Dia belum berumur 40 tahun. Ya, sampai beliau wafat itu 63 tahun. Berarti berapa? 23 tahun. Secara berangsur-angsur. Secara ya bertahap. Ada yang turunnya di bulan Syawal, ada yang turunnya di bulan Dzulhijjah, dan di bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu cara memahami, ya, untuk mensinkronkan, ya, bahwa diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadri itu diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Ada pun turun kepada Nabi, ya, setelah itu selama 23 tahun, tidak, ya, harus di bulan tertentu, di bulan apa saja. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah taswidu syayatin, diikatnya para setan, dibelenggunya para setan. Kemudian juga di antara keutamaannya dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kalau dia mengatakan, bagaimana setan dibelenggu di bulan Ramadan, padahal kemaksiatan tetap ada di bulan Ramadan. Ya. Ada aksi pencurian, pencopetan, selingkuh di Ramadan ada. Katanya setan dibelenggu. Kok kemaksiatan masih ada? Jawabannya, shadaqa Rasulullah. Apapun yang Nabi beritakan, kita harus percaya. Kalau Rasul mengatakan bahwa setan dibelenggu, kita katakan seperti itu. Dan Anda jangan kira terjadinya kemaksiatan karena semata-mata karena adanya setan saja. Terjadinya kemaksiatan banyak faktor, banyak sebab. Hati yang jelek, lingkungan yang tidak baik, teman-teman yang buruk, ini semua di antara faktor terjatuhnya orang ke dalam kemaksiatan. Jadi jangan mengkambing hitamkan setan. Jadi jangan hanya mengatakan karena setan dibelenggu berarti tidak ada kemaksiatan, atau karena ada kemaksiatan berarti ini enggak benar hadis ini. Oh, tidak seperti itu. Hadisnya sesuai dengan apa yang Nabi katakan. Namun tadi terjadinya kemaksiatan tidak melulu karena adanya setan, namun ada faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu kita lihat dan kita saksikan, karena di antara biang keladi terjadinya kemaksiatan adalah setan. Percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, kondisi muslimin di bulan Ramadan lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Masjid yang tadinya sepi jadi ramai dengan ibadah. Orang yang tadinya mungkin tidak rajin jamaah jadi rajin jamaah. Orang yang tadinya mungkin setiap hari belum tentu dia membaca sehalaman, dia membaca sampai mungkin dua halaman Al-Quran, bahkan setengah juz, bahkan satu juz. Karena faktor dari, ya, terjadinya kemaksiatan salah satunya dan biang keladinya itu setan telah dibelenggu, sehingga, ya, orang itu mudah untuk melakukan kebaikan. Jika di bulan Ramadan faktor untuk terjadinya kemaksiatan telah dipersempit, orang-orang baik itu banyak, tempat-tempat ibadah ramai dengan, ya, kegiatan keagamaan, kemudian tidak ada greget pada seorang untuk beramal, kapan lagi dia mau beramal? Apakah dia akan semangat nanti bulan Syawal? Apakah dia akan semangat nanti bulan Dzulqa'dah? Ketika orang ya mereka lalai dari baca Al-Quran, dia sendiri rajin baca, mustahil. Kecuali orang yang memang Allah beri hidayah. Sehingga tadi sudah kita katakan, kalau bulan Ramadan ini tidak bisa meningkatkan kualitas iman kita, rugi kita. Pernah pada suatu saat Rasulullah SAW naik di atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. Heran para sahabat, bertanya mereka, ya Rasulullah, alama amanta, Anda itu mengamini apa ya Rasul? Mereka enggak dengar apapun. Ujuk-ujuk Nabi mengatakan amin, amin, amin. Ternyata ada tiga hal. Salah satunya Pak Jibril datang kepada Nabi memberitahu dengan mengatakan rohima anfum ri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan summa kharaja falam yufar lahu qul amin fakultu amin. Jibril tadi datang padaku, kata Nabi, dia mengatakan rugi dan hina orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dalam keadaan dosa dia belum diampuni. Orang yang rugi seperti Nabi Muhammad, katakan amin. Maka saya pun mengatakan amin. Iya, manusia ketika datang bulan Ramadan bermacam-macam. Ada dari mereka yang sedih, ada dari mereka yang tidak suka, karena mungkin dia biasa jualan makanan di siang hari. Ketika datang Ramadan mungkin dia merasa rezekinya apa, ya, sedikit terganggu. Ini kalau bicara orang kafir, lepas sudah. Kalau ini orang muslim, maka tentu yang seperti ini sikap yang sangat jelek sekali. Bagaimana seorang dia benci dengan bulan yang padanya penuh keberkahan, bukan hanya pahala saja, rezeki melimpah. Rezeki melimpah, terkadang kita dapatkan di bulan Ramadan makanan yang kadang kita tidak dapatkan di hari-hari lain. Terkadang kita menyantap makanan, hidangan, dan meminum minuman yang kadang kita enggak jarang untuk kita ya menyantapnya di bulan-bulan lain. Ada pula datang padanya bulan Ramadan, ya biasa saja. Biasa saja artinya tidak memanfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk melakukan pembekalan diri. Ini seperti dikatakan kharaja kama dakhala. Bulan Ramadan lewat seperti kayak baru masuk, enggak ada bekasnya. Ini orang yang rugi. Ada pula orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, dia semangat. Semangat di awalnya, giliran ya di akhirnya malah melempem. Tinggal finalnya malah apa? Melempem. Ada pula orang yang semangat di bulan Ramadan, beragam ibadah ia lakukan, setelah Ramadan pergi itu tinggal nama. Tidak lagi baca Quran, tidak ada lagi dia sedekah, tidak ada lagi dia itu salat malam, walaupun witir pun tidak. Ini juga orang yang rugi sebenarnya. Dahulu sebagian salah mengatakan bi'sal abdu abdun la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terlihat khusyuk, terlihat apa namanya ya, tilawah, zikir. Selepas Ramadan seolah-olah ya tidak kenal ya apa yang ia kenal di bulan Ramadan. Seolah-olah Tuhan yang dia ibadahi di bulan Ramadan beda dengan Tuhan yang dia ibadahi di luar bulan Ramadan. Ini orang jelek. Lah kalau gini aja jelek, apalagi yang masuk Ramadan biasa saja. Ya. Enggak memanfaatkan ya mulianya bulan. Namun ada juga orang yang sudah tidak sabar. Kapan datangnya Ramadan? Menunggu dan menanti. Ketika datang Ramadan, dia pun dia dengan semangatnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Orang bermacam-macam. Ada juga yang sebaliknya. Ada yang menjadikan Ramadan sebagai ajang untuk mereka begadang malam. Di saat orang pada tadarus, di saat manusia mereka menjalankan qiyamul lail, ada sekelompok orang yang mereka ngerumpi, makan-makan, minum-minum, ketawa ke TV dari awal malam sampai akhir malam. Ketika di siang hari manusia beraktivitas, mereka tidur seperti bangke, bangun-bangun ketika memaghrib. Ya Allah, orang ini orang yang rugi. Kalau orang dia tidak bisa memanfaatkan mulianya bulan ini, kapan dia akan ya bersemangat? Di saat orang-orang itu banyak yang saleh, di saat masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang beribadah, kemudian dia tidak ada gerget, kapan dia beribadah? Ketika setan yang itu adalah biang utama terjadinya kemaksiatan dibelenggu, kemudian dia tidak ada gerget beribadah, kapan dia akan beribadah? Maka benar apa yang tadi disebutkan bahwa Jibril mendoakan kehinaan bagi orang yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian keluar ternyata dosanya belum diampuni. Apa sebab? Apa faktor? Karena dia tidak bisa memanfaatkan yang mulianya bulan ini untuk melakukan ibadah. Padahal kalau dia tarawih, padahal kalau dia sedekah, padahal kalau dia puasa dengan baik, padahal ibadah-ibadah lain, niscaya dosa dia akan diampuni. Kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa doa di bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap siang dan malam, sehingga gunakan Ramadan untuk kita banyak-banyak berdoa. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi wa taqa fi kulli yawmin wa lailatin wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Ai fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka di setiap hari dan setiap malam. Dan bagi masing-masing hamba dari mereka ada doa yang dikabulkan. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa melaksanakan umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam, atau seperti haji. Sebelum hadis, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan menyamai ibadah haji. Ya, seperti haji. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, padanya ada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, yang itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Waktu yang sebentar kamu sholat, kamu tilawah, kamu sedekah, kamu lakukan beragam kebaikan, itu menyamai kamu beribadah 80 tahun lebih. Kalau kita betah ngobrol ngalor ngidul sampai 5 jam, ini kamu duduk 2 jam. Pas bertepatan malam Lailatul Qadri misalnya, luar biasa. 2 jam yang berkualitas tadi lebih baik daripada kamu ibadah selama 80 tahun lebih. Sehingga manfaatkan datangnya bulan Ramadan ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah ghufranud dzunub, diampuninya dosa. Diampuninya dosa di bulan Ramadan karena ada beberapa faktor, di antaranya adalah salat tarawih. Salat tarawih atau salat qiyam ini salah satu sebab seorang diampuni dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat tarawih dalam keadaan dia percaya kepada Allah dan dia ikhlas karena Allah SWT, semata-mata mengharap Allah, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Demikian pula puasa juga sama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Demikian pula orang yang tahajud ngepasi malam Lailatul Qadar. Lalu yang bertanya, apakah keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar bagi orang yang melihat tanda-tandanya, atau walaupun dia tidak melihat tanda-tandanya? Jawabannya, meskipun dia tidak melihat tanda-tandanya. Nah, apa faedahnya orang lihat tanda-tandanya, hanya melototi saja kemudian gak menjalankan ibadah? Gak ada apa faedahnya. Yang terpenting ketika pas itu malam Lailatul Qadri, dia sedang menjalankan ibadah. Apakah harus ketika malam yang dinamakan Lailatul Qadri seorang menjalankan ibadah semalam suntuk, atau hanya sebagian malam saja dia itu menjalankan ibadah sudah dianggap dia mendapatkan? Jawabannya yang kedua. Jadi tidak harus semalam suntuk. Ya, tidak harus semalam suntuk, sejam dua jam, kalau itu ngepasi malam Lailatul Qadri luar biasa. Namun tentunya ya, dengan adanya tambahan ibadah, ada tambahan durasi daripada ibadah, tentu beda dengan kalau itu apa? Ya, tidak seperti itu. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam, jika 10 malam hari terakhir, beliau kata Aisyah, syadda mi'zarah wa ahya layla wa aiqad ahlah, belum mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang menafsirkan ya, beliau tidak hubungan suami istri. Mengencangkan ikat pinggangnya tidak hubungan suami istri. Kenapa? Karena beliau itu itikaf. Orang yang itikaf tidak boleh hubungan suami istri. Adapun yang tidak itikaf boleh enggak hubungan suami istri di malam Ramadan? Dinukil dari sebagian salaf bahwa mereka tidak melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan. Jawabannya yang pertama, pastikan dulu benar atau tidak riwayat ini. Riwayat yang mengatakan bahwa sebagian salaf tidak hubungan suami istri di malam Ramadan, di malam Ramadan. Itu pertama. Yang kedua, seandainya sahih riwayat itu dari sebagian salaf, itu bukan maknanya dilarang hubungan di malam Ramadan. Ya. Tapi dia mungkin ingin memanfaatkan kesempatan untuk banyak ibadah. Bukan dia mengharamkan. Bagaimana orang mengharamkan ayat jelas mengatakan uhillalakum Lailatul Qadri rafatu ila nisaikum, dihalalkan untuk kalian untuk hubungan suami istri di malam puasa. Jelas dan gamblang uhilla itu enggak membuka penafsiran lain, dihalalkan. Berarti apa? Boleh. Jadi apa yang tersiar dari sebagian salah bahwa mereka atau ada sebagian dari mereka tidak hubungan suami istri, ada beberapa catatan. Yang pertama, cek dulu kebenaran daripada penisbatan ini, benar atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, seandainya benar, apa kemudian artinya itu tidak boleh? Bisa jadi maksud dari orang tadi meninggalkan hubungan suami istri bukan mengharamkan, bukan melarang, tapi dia secara pribadi ingin memanfaatkan ya Ramadan dengan baik ibadah. Sebagaimana kamu, ya kenapa kamu gak makan ini? Apa kamu haram? Tidak, saya kenyang. Atau saya gak ada hasrat, bukan mengharamkan. Karena saya kenyang, saya gak ada hasrat untuk makan makanan ini. Jadi tidak melakukan itu tidak harus menunjukkan apa? Haram. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan oh tidak boleh hubungan suami istri karena sebagai salaf mereka tidak, makanya ini enggak benar. Karena ayat tegas sekali mengatakan uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum. Kemudian di antara adab di bulan Ramadan, masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sesuai dengan mulianya zaman, tentu kita harus memuliakannya. Ini bulan bukan seperti bulan-bulan yang lain. Salaf umat ini, pendahulu umat ini dari Rasul, para sahabat, para imam-imam kaum muslimin, pun mereka betul-betul mengagungkan bulan ini. Di antara adab yang seyogianya seorang lakukan, sebagaimana salaf mereka lakukan, melakukan ru'yatul hilal. Ketika di sore hari tanggal 29 Syaban, ketika matahari tenggelam, dia berusaha untuk melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, baik itu karena mendung, tertutup oleh debu, atau terang namun memang tidak kelihatan, maka hitungan Syaban digenapkan 30 hari. Kalau itu terlihat hilal Ramadan, baik dengan mata telanjang atau dengan teropong atau dengan alat, berarti besok itu sudah Ramadan. Ini Rasulullah SAW tidak membiarkan umat ini bingung untuk menentukan awal Ramadan atau akhirnya, sehingga kalau kita mengikuti ajaran Nabi tidak ada perselisihan. Rasul tidaklah diwafatkan oleh Allah SWT kecuali beliau sudah menjelaskan agama ini segamblang-gamblang. Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Ya, puasa Ramadan karena terlihat hilal. Apa namanya? Ramadan. Dan beridul fitrilah karena melihat hilal Syawal. Kalau tertutupi atas kalian, ya itu tidak terlihat, baik dengan mata telanjang atau dengan teropong atau dengan lainnya, maka ya sempurnakanlah hitungan Syaban 30 hari. Seperti itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, gampang dan tidak menyisakan perselisihan. Adanya perselisihan karena ada di sana orang yang mengikuti ajaran Nabi dan ada yang tidak mengikuti. Ini yang menjadi perselisihan. Jangan syariatnya disalahkan, tapi orangnya yang disalahkan. Kenapa mengikuti bimbingan Nabi? Soal negara sana belum terlihat, ini terlihat, itu urusan lain. Tapi seperti ini ketentuannya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sehingga dahulu salaf ridwanullah alaihim ketika di akhir Syaban mereka berusaha melihat hilal. Waktu itu sahabat Ibnu Umar melihat hilal, yang lain enggak melihat. Karena hilal itu cepat, kemudian kecil, kemudian juga ketajaman orang berbeda-beda. Ketajaman orang dalam memandangkan tidak sama kan? Ya. Yeah. Hilal itu kan gak terlalu lama ya. Pertama muncul kan gak lama kan ya. Kemudian orang misalnya hilal di sana, kok dia diantar ke sana ya, gak kelihatan. Ketepatan dia dalam melihat hilal itu banyak faktor. Ada kalanya karena faktor mata yang memang apa namanya tajam, dengan yang tidak tajam beda. Kemudian titik koordinat di mana apa hilal itu ya muncul, ketika dia tahu dan tidak tahu kan beda. Orang melototi ke sana, hilal di sana ya, dia tidak melihat. Padahal itu waktunya tidak apa? Tidak lama kan. Waktunya tidak lama. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Tara annasu al-hilala Wa akhbartu nabiyya alaihi salatu wasalam anni ra'aituhu fa sama ma amara an-nas bi siyamihi. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Sebagian orang menafsirkan ru'ya di sini adalah hitungan, menghitung. Kita katakan kalau itu menghitung, enggak butuh para sahabat untuk melihat, kemudian enggak butuh tertutup oleh awan. Namun ketika itu ya mereka berusaha untuk melihat ya dengan mata telanjang. Ya, ini berarti bukan menghitung. Maka saya memberitahu Nabi alaihi salatu wasallam bahwa saya melihatnya. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Apakah boleh ketika datangnya bulan Ramadan pemerintah mengumumkan datangnya Ramadan dengan misalnya membunyikan meriam? Meriam ya. Dem. Kalau itu memang salah satu cara untuk kemudian orang tahu bahwa itu Ramadan telah masuk, tidak mengapa. Tidak mengapa, bisa dengan telegram. Jangan dulu pakai telegram. Surat apa namanya? Jauh, jangan dulu telegram ya. Umum pakai meriam. Di Madinah dulu kalau apa namanya? Mau datang Ramadan malam 30 Syaban kita nunggu pada maghrib. Kalau ada suara meriam di Madinah berarti ini besok Ramadan. Syawal pun seperti itu. Nunggu malam 30 Ramadan pada maghrib nanti ada suara meriam. Ya, besok apa? Syawal. Syekh Asadi mengatakan tidak mengapa. Ya, untuk memberitakan, mensiarkan datangnya apa? Ramadan dengan membunyikan meriam misalnya. Ini bukan dengan petasan lah. Ya, itu lain. Ya, lain. Kemudian di antara adab di bulan Ramadan ya tentu ya puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang paling utama di bulan Ramadan. Ya. Kewajiban yang paling utama di Ramadan dan faedah-faedah dari puasa sebagian sudah kita sebutkan. Di antara faedah dari puasa, di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Hanya orang-orang puasalah yang ahli puasalah yang akan masuk surga dari pintu itu. Pintu surga itu ada 8. Pintu neraka ada 7. Allah mengatakan tentang neraka, laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Adapun surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu ya. Orang yang ada salat akan masuk surga melalui pintu salat, orang yang ada sedekah masuk surga melalui pintu sedekah, orang yang ahli apa? Ya puasa dari pintu ar-raya. Namun apakah ada orang yang nanti pintu surga semuanya memanggil orang itu? Hah? Berarti seluruh atau beragam amal kebaikan dia lakukan. Jawabannya ada. Abu Bakar ketika Rasulullah alaihi assalatu wassalam menyebutkan tentang hal tadi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tidak menjadi soal seorang masuk surga dari pintu mana, namun adakah orang yang pintu surga itu memanggil-manggil dia agar dia masuk surga melalui pintu itu? Kata Nabi, ada. Dan saya berharap kamu di antaranya. Kamu di antaranya. Kemudian puasa ini akan bisa mengekang syahwat. Akan bisa meminimalisir ya. Kuatnya syahwat seorang. Sehingga bagi orang yang dia sudah waktunya untuk menikah, namun secara finansial belum cukup, maka banyak-banyak puasa. Karena puasa akan bisa ya melemahkan syahwat. Melemahkan syahwat. Jadi caranya itu dengan puasa. Pernah ketika Mudarda ditinggal mati oleh Mudarda, janda. Selesai masa idahnya dilamar oleh Muawiyah, orang ganteng, orang bangsawan. Tapi Mudarda gak mau. Mudarda tidak mau. Alasannya apa? Saya tidak mau menikah lagi dengan siapapun. Setelah saya mendengar Abu Darda suami saya mengatakan, ayyuma imra'atin matat anha zaujuha tsumma tazawwajat min ba'dihi fahiya li akhiri azwajiha. Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi, kalau di surga nanti bersama suami yang terakhir. Ya walaupun boleh-boleh saja nikah lagi, tapi ya ini Ummu Darda gak kepengin melebihkan orang di atas Abu Darda. Kan dia sudah pernah mengalami pahit dan getirnya perjuangan dengan Abu Darda, ya kan. Kata Muawiyah, wahai Ummu Darda, perbanyaklah kamu puasa. Mungkin dia masih muda waktu itu kan. Ya, perbanyaklah puasa. Dan puasa ini bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga. Ya. Perempuan juga. Lihat riwayat dari Muawiyah, ya, ketika Ummu Darda dilamar kemudian tidak mau, ya, kemudian Muawiyah mengatakan, wahai Ummu Darda, perbanyaklah kamu berpuasa. Ya. Kemudian di antara faedah dari puasa, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Satu yang muncul dari tubuh seorang yang itu adalah bekas dari ibadah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terluka fisabilillah, mengeluarkan darah, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya menganga, darahnya mengalir, al-launu launu dam warihu rihul miski, warna darahnya warna darah namun baunya bau kasturi. Mereka mengatakan, apa tidak mengerikan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan lukanya meneteskan darah? Kita katakan, perkara akhirat jangan kamu samakan dengan perkara dunia. Allah ingin memuliakan mujahidin. Allah ingin memuliakan mereka-mereka yang rela mengorbankan nyawanya demi Islam di hadapan para makhluk. Inilah pejuang. Ini orang yang rela mengorbankan nyawanya demi Islam. Lagi-lagi kita katakan, perkara akhirat jangan kamu samakan dengan perkara dunia. Orang yang berpuasa, bau mulutnya. Orang berpuasa kan bau mulut ya. Terutama kalau sudah pada duhur. Bukan karena enggak sikatan, bukan karena enggak bersiwak, namun karena kosongnya lambung dari apa? Ya. Dari makanan. Maka ya seperti itu. Ya, maka muncul bau. Di sini ada faedah sedikit. Kalau seorang berpuasa, dia salat berjamaah, kemudian muncul bau yang tidak sedap dari mulutnya. Lalu ada orang di sampingnya enggak kuat mencium baunya, kemudian dia jatuh pingsan. Orang yang puasa tadi apakah dituntut? Ulama mengatakan, semua yang timbul dari perkara yang diizinkan oleh syariat, dari perkara yang negatif, pelakunya tidak dituntut. Kalau Anda mau memandangkan azan, kemudian ada orang kaget jantungan, ente ditangkap enggak? Gara-gara adanya ente orang jantungan ditangkap? Tidak. Dulu ada seorang bernama Asyibli, seorang ahli mu'idoh. Ketika dia memberikan ceramahnya, di tengah jamaah ada orang yang histeris. Mana mendengar ceramahnya sangat berkesan, histeris kemudian mati. Keluarganya enggak terima, melabrak Asyibli. Ya Shibli, gara-gara ya keluarga kami mendengarkan ceramah kamu, dia meninggal. Kata Shibli, apa salah saya? Agar apa? Salah saya. Artinya kalau ada seorang dengarkan pengajian, kemudian orang itu terlindung kemudian mati, apa ustaznya ditangkap? Tidak bisa. Ya. Jika kalau ada seorang dia puasa, kemudian bau mulutnya sampai mengganggu orang, bahkan sampai pingsan, sampai meretak karena jatuh, orang yang puasa ini tidak dituntut. Sama juga kalau seorang misalnya minta didorong, belum ya saya dorong ke tengah sana, saya ingin sampai di tengah kolam, dorong saya. Dalam keadaan kita ngerti orang ini bisa renang, tidak kepengen didorong supaya lebih jauh. Setelah kita dorong, ternyata gak muncul-muncul, mati. Kita yang dorong ini dituntut tidak? Tidak dituntut. Karena kita melakukan sesuatu diizinkan oleh pelaku, oleh apa? Korban. Dan kadang kita ngerti bahwa dia itu bisa renang. Beda kalau tolong saya dorong ke dalam sumur. Nah, janganlah gitu, bahaya itu ya kan. Ini kolam lah. Alasan dia saya supaya ingin apa namanya di tengah-tengah kan dalam. Dan kadang kita ngerti dia itu bisa renang. Setelah kita dorong ternyata tidak muncul-muncul, mati. Kita tidak dituntut. Ini penting. Ini pembahasan dalam usul fikih. Kuaid fikih ya. Kayak kamu membuat gorong-gorong di pinggir jalan yang itu memang diizinkan oleh pemerintah atau itu proyek pemerintah, ya sudah menggunakan apa namanya segala cara untuk memberitahu, memberi tanda, kemudian ada kendaraan nolong-nolong di situ. Terjadi kesalahan. Kamu sebagai orang yang ya diamanati membuat proyek seperti itu dituntut tidak? Tidak dituntut. Itu sesuatu yang diizinkan secara ya pemerintahan. Itu juga bab yang bagus untuk dibahas dalam kaid fikih. Jadi nanti kita lanjutkan pada asar salat. Ini asarnya jam 14.50. Berapa? 15.50. Baik. Ini diantara hal yang terkait dengan masalah puasa. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada salat asar insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahi bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.